takkan ku lupa kau berikan kasih sayangmu kepadaku, kepadaku. Ku akan pergi jauh dan tak mungkin kembali untuk selama-lamanya. Sampai kini.